Nah kita ngarepnya kepada ma'amalatan, ma'arifat, sang Tuhan bersikap ya muta'ala binafsih. Sampai kepada sambungan hari ini wahdaniyah. Allah wajib bersifat wahdaniyah, bahasa Arab, bahasa kitanya asa zatnya dan asa sifatnya, asa PL-nya, PL itu kan perbuatan. Maksudnya asa zatnya, zatnya tidak bersuku-suku dan tidak ada. Ini kak, aku waktu di rumah buka TV melihat di sini kan. Semua orang kena kecium pun orang laki-laki orang luar negeri. Ah, ya kok rumahnya ya? Kok ada jadi lagi berhubungan dengan si Nika? Kenapa aja rumahnya? Tuh ada pacaran dengan orang luar. Ada walaupun aku nak itu. Ujar rumahnya lain. Lain ini ke lain itu baik dengarnya. Apa mak irit? Nah, jadi ada iritannya, ada iritannya. Nah jadi kan kami melihat guru usap Tuhan ada cara guru usap. Melihat orang guru ada Tuhan ada cara guru ada. Kemana aja mata ikan kesibukan Tuhan. Asal ikan sesudah menjadi di darah daging Allah Ta'ala bersifat ketua. Yuk semestinya lima sudah tamat 20 ini ikan masuk kamar sih kemasih gong 40 hari. Kalau boleh makan baras, kalau boleh makan baras sekali nasi aja. Karena keluar bagaimana Rasulullah, ya lebih warihira. Keluarnya insya Allah luar biasa. Jangan-jangan keluar langsung kutub. Wali kutub, kombo. Itu Habib Hamid Basiri, Hamid bin Abbas Al-Bahasyi. Belajar wujud sedikit aja, guru Sidin, Tuan Mufti, Jamaluddin, Sungai Jingah. Bapak belajar wujud, boleh mengamalkan kitabnya yang ini, langsung menjadut jadi wali bongol, karamat bongol, dan sedikit aja wujud saja. Tapi langsung lalu keluarnya yang memimpinnya adalah Jamaluddin. Jamaluddin kan sedang mursyid ya. Anak Sidin itu juga mursyid, Abu Ya Arsyad. Minanto Sidin itu juga mursyid juga, juga bahat. Nah, rajin-rajin juga menutup ilmu, menyewalin kena, menyewalin kena, kata Mayu Perlernya. Banyak yang mengambil berkat. Gila-gila, gak bisa nih, gede. Nah, baikkan, kurang bahar itu kalau limbahnya ditutup bisa rata, limbah dituntut dipakai. Jadi asa pada zat Allah pada bersuku-suku dan orang lain tidak bisa menyerupainya. Kada ada airipannya, kada ada. Itu dia yang kami hati dulu. Nang kedua asa pada sifat. Artinya asal pada sifat orang lain kada mempunyai sifat seperti sifat Allah. Yang kedua, sifat Allah itu kada berbilang siapa ilmu satu aja, terus satu aja, yang dekat satu aja, minta itu. Jadi di dalam tauhid zat dan sifat menafikan kan mutasil dan mutasil. Sudah mendapatkan di materinya. Nah, yang ketiga, asa pada fi'ilnya, artinya tidak ada yang berbuat, hanya Allah sendiri. Jadi yang lain daripada Allah, yaitu makhluk kada bisi perbuatan sama sekali. Atau bisa dikatakan dengan kata-kata yang lainnya mati. Orang mati itu kan kalau kau bapak-bapak. Mati kalau kau bapak-bapak. Dalilnya qul huwallahu ahad. Itu dalil wahdaniyah. Qul huwallahu ahad. Artinya katakan olehmu ya Muhammad Allah Ta'ala Tuhan yang asas. Nah itu. Nah lalu takut bagi mukmin murtad bahwa ia melihat PR-nya Allah Ta'ala jua atas tiap-tiap sesuatu kejadian apapun. Apapun yang terjadi, maka hendaklah kita jangan ada ingat ini adalah perbuatan Allah. Ya kesembahyang perbuatan siapa? Allah. Ya kamu baca Al-Quran perbuatan siapa? Ya kamu baca salawat perbuatan siapa? Baca mulut perbuatan siapa? Baca kasidah perbuatan siapa? Memukul terbang perbuatan siapa? Mereka datang undak dong oleh sembahyang, undak dong mau puasa, undak dong berjaga, undak waduh, jadi Allah Taala undari mana aja. Itu namaran musyrik menyakutui Allah di dalam segala perbuatan. Jangan mengaku bisi perbuatan Allah perbuatan, wa ma ta'malun. Nah, lalu perbuatan Allah ada kala dihitung banyaknya, tapi jumlahnya dua, baik dan buruk. Ya nang kadar baik, kadar jahat, semua dari. Nah, dah nyaman nang jemarin sudah menebaca curhatan Allah, orang menjulurkan. Nah, yang hendak saya sampaikan, pendapat Anda di hati begitu betul, tapi jangan lupa Anda. Perbuatan baik sebagai tanda nyata Anda diridhoi Allah dan surga kepada Anda. Perbuatan yang satunya adalah bukti dan tanda nyata bahwa Anda dimurka Allah dan darah kepada Anda. Nah ini, jadi supaya jangan menjadi ilmu sebetul. Jelaslah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Ada dengan kalau tahu mana kamu sekali, tamat, guru sama raja kata tolong tamat. Ya sebab ada kartu, kartu, dan pengguruannya si Abah ini bangsa mengharap, maksudnya bangsa bapak guru, bapak tuh kalau bukan tuh, nah, titik, abang dulu dulu lah. salam. Kurang sakit tangan dia. Gala sallallahu alaihi wa sallam rawahul gulub bayna iza ukuhat amanat. Hiburlah hatinya wa karena kangen pada dihibur inya picak. Gala ta'ala wa la tangsa nasibaka minat dunia. Dunian ini dunia tapi kita boleh mengambil jangan lawas-lawas. Sekarang dah lupa dulu. Lahan nasibu ila artinya hai Rasulullah, yang bukti yang sudah berubah kira-kira pada berlawas lagi umur yang akan habis. Ini kaset hari dahulunya kurang menunjuk lembiak-lembiak kurangnya wali akhiyah. Apa artinya? Mudah-mudahan umurku masih panjang. Hai ta azra, hai ta azrail, jaa li ahmadin. Mudah-mudahan Azrail jangan kena hilang ya Ahmad. Sambungannya itu lahal masyid. Biasa kalau orang tua garing dibacakan nasyid ini berarti nanum-nanum timpul sini nada, jangan tapi dijauhi lagi kita artinya. Sambungan daripada sifat 20 kub iradat. Allah subhanahu wa ta'ala wajib kita yakini dalam hati, jangan ragu-ragu bersifat iradat. Artinya menentukan, maka mustahil terdadah. Tidak ada sesuatu yang ada, tidak ada sesuatu yang tiada ada, kecuali semuanya itu ketentuan Allah. Semua itu nang ada, nang kadada, semua ketentuan dari Allah. Yang lain kada tahu menentukan. Tangkap. Kita duduk di sini nang ketentuan Allah. Ketentuan Allah. Mustahil Allah itu diatur oleh orang lain. Dan jauh-jauh. Laman diatur orang berarti digagari oleh orang. Itu mustahil. Jadi kita berperubut seberataan hendak mengatur Tuhan. Mustahil. Mustahil. Orang sehikong bunga ribu-ribu hendak mengaliman tata-tata. Sebab punya tata-tata menggagahi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengangkat seseorang wali kutub, siapapun makhluknya tata-tata menangat-nangati. Tata-tata menangat-nangat. Sebab sidin yang menangat-nangat, bukan digagahi. Pabila sidin membari, kada kawa menangat. Pabila sidin mengambil, kada kawa lagi nang merayu-rayu supaya sidin membulikakan. Lama ni'alima al-taita. Wala mu'tia lima mana. Karena sidin bersifat iradah. Ketakutan. Seribu orang hendak mengukuli kita, jangan terpesona kepada orang yang seribu itu. Yakinlah bahwa yang bersifat iradat Allah, mereka tidak ada punya iradat. Insya Allah, yang seribu itu mati menggadak semuanya. Tanpa dibacakan macam-macam. Hanya dengan disambut dengan yakin Allah bersifat iradat. Itu namun hendak dibawa ke pahlawan. Allah yang Hanya hendak dan raja. Pada mana kuat-kuat. Hanya kawal mati seorang. Ketika ini tak. Sampai 20 dulu sampai 20 kalau kita dapat nikmat itu Allah yang menentukan kurang di bantuan nikmat kita kepada Allah yang menentukan kepada orang maka yaitu kita nakaya ini jangan mahirihi menyariki orang itu dan jangan kita berputus asa. Paham kata-kata. Kalau kita lupa dengan iradat melihat orang sugih, kita kada sugih, lalu iri. Orang sugih itu iri. Seorang tak kada sugih. Iri. Lihat orang berkata-kata. Misalnya bupati, tangkap jadi bupati. Allah menentukan saya menjadi bupati. Lamun menang lain itu tahu bahwa Sidin itu ibadah Tuhan jadi bupati. Maulah anak buah Sidin itu mengiriki hendak menggugurkan tangkap Sidin. Dicari-cari di mana kesalahan bupati, di mana kesalahan bupati, laporkan lawan menteri, bukan lawan gubernur lagi, karena gubernurnya kayak itu juga dianggapnya. Itu adalah orang yang kada beriradat. Maka ada yakin Tuhan menatwa. Kalau dia yakin Tuhan menatwa, kada wani inya menggugat-gugat. Lawan orang yang udah ditentukan Allah. Kamu kapan? Kada wani. Tergugat Allah Ta'ala. Bukan mana? Nah, karena lengan dan lupa, walau iradatnya sudah diyakinkan, tapi tidak diamalkan, nah ini bahayanya. Ilmu tidak diamalkan, bahayanya timbul lalala. Nang merusak setan etikat, yaitu hasad. Al-hasad ya'kulul hasanat, termasuk iman. Al-hasanat itu termasuk iman. Kama ta'kulun naro, itu tanggungnya. Kada bisa aman dunia selama ada pejabat-pejabat yang berhirian ini. Sikut, menyikut. Berapa kali presiden berganti, karena gara-gara berhirian. Berapa partai Islam yang timbul berhirian, lalu dianggap orang kafir. Islam itu adalah sesat. Buktinya, pemeluk-pemeluknya adalah tidak bersatu. Kawan-kawanku, bayangkanlah bagaimana Rasulullah dalam kuburnya melihat umat yang ada sekarang ini. Apakah Rasulullah di kubur menangis atau Rasulullah mesam? Bayangkan, caranya membayangkan seakan-akan kita di dalam kubur punya kawan-kawan yang masih di luar lain jauh menyalahi daripada apa yang kita senangi. Niscaya rasanya kita dalam kubur itu susah. Begitulah caranya. Ini jarang sekali orang membayangkan keadaan Rasulullah dalam kubur di waktu zaman sekarang ini bagaimana. Sampai siang mencoba orangnya, ia menampak tau. Hah, ujah guru murdar, mesti ada ilmunya ini guru jajah dan kaya datinya. Guru murdar tak, bos sabar misupan guru murdar, datang nakun-nakun, ada banyak penerangan apa. Nah, mencoba, kesenggarakan. Mencoba, guru murdar pasti sudah ada ilmunya ini. Ada dia nak tengok banyak, biar dia membawa sepuluh tahun berapa puluh minggu, oh, ada mbak, dasar ada yang mendesak, angka itu sebetulnya. Angka itu ngolak yang tuh. Sekalinya mati orang itu kan. Ujar pemandian itu murid berapa? 12 model kayak di pancak buaya awak kamu ini bubuhan ngekai kok bakal musnah keluaran bisa buaya kuning cucu silin diganggu orang sedina kare kirim kirim buaya kuning dipakaknya rupanya. Karena ikan bubuan boyok kuning ini marah pihak wadah apa yang masih mengalih mumpan ini benar-benar. Hihihi. Bubuan doang dasar aku. Nang kuda dasar aku besi ini. Enggak. Bubuan mana? Pangeran kan. Suruhnya tak. Duh ini dikem sepatu kudanya aja menyepak. Kalang-kalang ini hancur. Suruhnya tak. Kurang mah. Daiman, datuk perampayan ada mengarang khutbah. Khutbah kedua mendoakan pangeran Surinata. Tulisan tangan sendiri dipilih-pilih oleh arwah bapak. Itu si khutbah dari di bawahnya tulisan siapa Al-Bajari. Jadi pangeran Surinata itu manusia masuk di alam gaib, kalau keluar lagi sampai hari ini masih hidup. Membantu anak cucunya. Yang disakiti orang dan nyamannya si diri mahalnya sebelah batisnya aja gini ya anu satu si diri itu nangat apa ada kuda kuda itu menyepak nah mencal gua bulan lancar lalu minta datu badok pulang nah si diri itu sudah tapi ya tuh apa lagi harap aja lagi lah aduh kalau kamu berpari anak deh.